نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, senantiasa dan terus menerus hendaknya kita selalu memuji Allah Subhanahu wa Taala. Kita mengucapkan hamdalah atas kenikmatan yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa Taala anugerahkan kepada kita, secara khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan nikmat ini manusia akan selamat di akhirat kelak dari siksaan api neraka. Dan Allah Subhanahu wa Taala berjanji kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang Islam akan dimasukkan ke dalam surga-Nya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang mengikuti beliau dengan setia, dengan tidak menambah-nambah dan mengurangi sunnah-sunnah beliau. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah Subhanahu wa Taala muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sebuah kaidah tadi yang disebutkan oleh Akhuna Ari tentang bagaimana sikap Ahlus Sunnah, yang kita baca dari kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salafi fi Tarbiyati wal Islah, buah karya seorang ulama yakni Abdullah bin Saleh Al-Ubaylan hafizahullah ta'ala. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak melakukan wala dan ada yakni permusuhan dalam selain keriduan Allah. Dikatakan dalam kaidah yang akan kita bahas, annahum la yuwaluna wa la yu'aduna fi ghairi mardhatillah. Annahum artinya mereka, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak loyal, tidak wala, juga tidak melakukan permusuhan dalam selain mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Taala, fi ghairi mardhatillah. Ini kaidah yang sangat penting sekali yang harus kita pahami. Cinta dan benci kita karena siapa? Cinta dan benci kita apakah mendatangkan ridha Allah atau mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Taala? Loyal kita apakah mendatangkan kebaikan kita untuk akhirat kita atau mendatangkan murka Allah? Apakah cinta kita, loyal kita memasukkan kita ke surga kelak atau menyeret ke dalam api neraka? Ini yang insyaallah ta'ala akan kita bahas dalam pertemuan yang singkat ini insyaallah taala. Kita akan baca dari apa yang dituliskan oleh ulama tentang masalah ini. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-73 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd." Dan orang-orang kafir itu sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lainnya. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Seandainya kalian wahai kaum muslimin tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan terjadi fitnah, kekacauan di atas muka bumi dan kerusakan yang besar. Surat Al-Anfal ayat 73. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Al mu'minun, orang-orang yang beriman. Laki-laki yang beriman. Wal mu'minat, dan para wanita yang beriman. Ba'dhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang sifat mereka orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu memerintahkan manusia berbuat kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Mereka menegakkan salat dan mereka menunaikan zakat. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Mereka mentaati Allah dan Rasulnya. أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ. Mereka itu akan mendapatkan rahmat Allah. Mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi maha bijaksana. Dua ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberi taukan kepada kita bahwa orang-orang kafir, walinya orang-orang kafir juga. Mereka bersama orang-orang kafir dikelompokkan, dan orang-orang kafir menjadi pelindung sebagian mereka dan sebagian yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam surat At-Taubah tadi yang kita baca, orang-orang yang beriman menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sifati orang yang beriman dengan sifat yang baik. Mereka selalu memerintahkan perbuatan baik dan mencegah kemungkaran, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini di antara sifat-sifat orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam surat Taubah tadi yang kita baca. Saya ulangi, orang-orang beriman baik laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi pelindung sebagian yang lain, loyal sesama mereka, wala atas keimanan. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka menegakkan atau mereka memerintahkan perbuatan baik dan mencegah manusia berbuat mungkar, mencegah kemungkaran. Mereka juga mendirikan solat, mereka juga menunaikan zakat, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah habarkan tentang mereka, mereka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala habarkan dalam Al-Qur'an ada dua kelompok besar yang sering loyal. Ya. Orang-orang kafir loyal kepada orang-orang kafir, wala kepada orang kafir. Ya. Orang mukminin juga loyal kepada sesama kaum mukminin. Dan ini bisa dirasakan oleh kita. Ya. Perseteruan antara al-haq dan batil di dunia ini. Oleh karena itu Allah habarkan di akhirat kelak juga ada dua kelompok besar. Allah katakan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada kelompok besar masuk surga ini kaum mukminin yang Allah rahmati. Wa fariqun fis sa'ir, satu kelompok lain yang besar masuk ke dalam api neraka. Wal a'udzu billah. Nah, kita berada di kelompok yang mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Anas radhiyallahu an. Beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga hal yang apabila ada pada seseorang, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada keduanya. Ini sifat yang pertama. Yang kedua Rasul katakan, وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Tidak mencintai seseorang, tidak mencintai hamba Allah, melainkan karena Allah. Karena Allah, bukan karena selain Allah. Yang ketiga, وَمَنْ يَكْرَهْ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُكْذَفَ فِي النَّارِ. Yang ketiga ini, orang yang benci kembali kepada kekafiran. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dia, sebagaimana dia membenci, dia dilemparkan ke dalam api. Tiga sifat ini yang disebutkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, apabila ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama adalah, apabila seseorang sudah sanggup menjadikan Allah dan Rasulnya dia lebih cintai daripada selainnya. Yang kedua, dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan karena Allah? Yang dimaksud karena Allah bukan karena dunia. Mencintai seseorang karena dia Muslim, karena dia mukmin, keimanan, karena dia baik, ya, bukan karena embel-embel dunia, bukan karena mencintai seseorang karena dia adalah satu organisasi atau karena dia adalah satu partai atau karena dia adalah satu kelompok atau karena dia adalah satu bahasa, misalkan bahasa Jawa atau bahasa Sunda, misalkan ini misalnya. Tetapi mencintai seseorang, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Rasul. Ini sabda Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang kedua yang apabila dimiliki oleh seseorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekafiran. Ini menunjukkan ada iman, ada kafir. Ada keimanan, ada kekafiran. Setelah dia tahu manisnya iman, indahnya iman, setelah dia mengerti keimanan, dia benci kekafiran dan tidak mau lagi kembali kepada kekafiran. Sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Tiga hal ini, apabila ada, dia mendapatkan manisnya iman. apabila ada pada seseorang dia mendapatkan manisnya iman. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga sifat yang apabila ada pada diri seseorang dia mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman. Berikutnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya dan dikatakan hadis ini adalah hadis hasan. Dan tentunya hadis hasan adalah masuk dalam hadis sahih atau hadis maksudnya hadis yang bisa diambil sebagai hujjah. Karena hadis ini ada hadis sahih, hadis hasan dan dhaif. Hadis sahih, hadis hasan dan dhaif. Adapun hadis dhaif ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan tidak menurut pendapat yang benar ya. Tidak boleh diamalkan menurut pendapat yang kuat dari pendapat ulama. Di dalam hadis ini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awthaqa urul Islam an tuhibba fillah wa tubghida fillah." Sesungguhnya tali Islam yang paling kuat, tali Islam yang paling kokoh adalah engkau mencinta karena Allah dan kau benci karena Allah. Ini tali Islam yang paling kokoh. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ya. Kalau seandainya seseorang sudah mencintai seseorang karena Allah, loyal karena Allah, dan benci karena Allah, tidak suka karena Allah, maka keislamannya kuat, kokoh. Tetapi kalau mencintai seseorang karena dunia, karena harta, karena urusan dunia, maka keislamannya masih kurang. Kita bacakan perkataan Syekhul Islam rahimahullah. Dia berkata, "Wadhalika yajri fi man yuhibbu sahiba bid'atin likaunihi lahu da'iyah ila tilkal bid'ati yahujuhu ila an yansura bid'atah ila an yansura al-batil alladhi ya'lamu annahu batilun wa ila 'adah. Walihadha sara ulama'u al-kuffari wa ahlul bid'ati ma'a ilmihim bi annahum 'ala al-batili yansuruna dhalika al-batil li ajli al-atba'i wal-muhibbin wa yu'aduna ahli al-haqqi wa yahjanuna tariqahum." Orang yang berloyal ya, berloyal atau cinta dan benci didasari karena hawa nafsu, itu ada pada orang yang mencintai sahib bid'ah, mencintai orang yang melakukan bid'ah dalam agama ya, karena dia menyeru kepada bid'ah tersebut sampai mendorongnya kepada hal yang parah, yakni menolong kebatilan yang dia tahu bahwa itu batil ya, yang dia tahu bahwa itu batil. Oleh karena itu ulama kufar dan ahlul bid'ah, walaupun mereka tahu bahwa mereka berada dalam kebatilan, mereka tetap menolong kebatilan itu. Karena apa? Li ajlil atba'i wal muhibbin. Mereka tahu mereka dalam kebatilan ya, karena ajl al atba' wal muhibbin. Yani tetap mereka menolong kebatilan bukan karena Allah, tapi karena pengikut, karena orang banyak, karena orang-orang yang suka sama dia atau sama mereka. Bahkan memusuhi ahlul haq ya, dan mencela jalan mereka. "Faman ahabba ghayra Allah wa wala ghayrahu kariha muhibba Allah wa waliyah." Ini Kata beliau, siapa orang yang mencintai selain Allah dan berloyal kepada selain Allah, mesti dia membenci orang yang mencintai Allah dan wali Allah. Dan barang siapa yang mencintai seseorang bukan karena Allah, maka kemudaratan dari kawan-kawannya lebih besar, ya, kemudaratan dari kawan-kawannya terhadapnya lebih besar daripada kemudaratan musuh-musuhnya. Ya. وَمَنْ أَحَبَّ أَحَدًا لِغَيْرِ اللَّهِ كَانَ ضَرَرُ أَصْدِقَائِهِ عَلَيْهِ أَعْظَمَ مِنْ ضَرَرِ أَعْدَائِهِ فَإِنَّ أَعْدَاءَهُ غَايَتُهُمْ أَنْ يَحُولُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا الْمَحْبُوبِ الدُّنْيَوِي. Karena musuh-musuhnya maksimalnya menghalangi dia antara dirinya, menghalangi antara dirinya dan sesuatu yang dia sukai dari apa yang dia sukai dari keduniaan. Adapun kawan-kawannya, ya, membantunya untuk menghilangkan rahmat darinya, untuk menghilangkan rahmat darinya. Ya. Adapun musuh-musuhnya tadi cuma menghalangi dia dari sesuatu yang dia cintai, yang dia sukai dari keduniaan, dan menghalangi dari rahmat. Ya. Tapi musuh, kawan-kawannya yang dia cintai bukan karena Allah, ini malah menghilangkan rahmat. Ya. Nah, orang yang mencinta bergaul, ya, orang yang mencinta bukan atas landasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah habarkan bahwa mereka akan menyesal di hari kiamat. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 166, "Ittabarra alladhina ittabi'u min alladhina ittaba'u wa ra'u al-'adaba wa taqatta'at bihim al-asbab." Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri daripada orang-orang yang mengikuti mereka. Wa ra'u al-'adab, dan ketika mereka melihat azab, wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputus sebab-sebab, ya, terputus sebab-sebab hubungan mereka. Fudail bin Iyad dari Lais dari Mujahid menjelaskan maksudnya adalah al-mawaddat allati kanat li ghairillah wal wasalat allati kanat bainahum fid dunya, yakni kecintaan-kecintaan dulu di dunia yang bukan atas landasan karena Allah, hubungan-hubungan yang bukan atas landasan karena Allah di antara mereka di dunia. Yakni orang-orang yang diikuti berlepas diri daripada yang mengikuti, saling berlepas diri. Maka di dalam surah Al-Baqarah 167 Allah berfirman, "Wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar." Allah berfirman, "Wa qala alladhina taba'u," maka berkatalah orang-orang yang mengikuti, ya, berkata orang yang mengikuti ini orang yang saling cinta tetapi karena dunia bukan karena Allah. "Wa qala alladhina taba'u," orang-orang yang mengikuti itu berkata, "law anna lana karratan," seandainya kami dapat kembali ke dunia, misalnya kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka sekarang berlepas diri dari kami. Allah berfirman tentang mereka ini, "Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim." Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka, Allah pertontonkan kepada mereka amal-amal mereka yang di dunia yang mereka lakukan, menjadi sesalan untuk mereka, menjadi sesalan bagi mereka. Mereka menyesal karena salah berloyal, salah cinta dan salah benci. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Dan Allah berfirman, "Wa ma hum bikharijina minan nar." Sekali-kali mereka tidak akan bisa keluar dari api neraka. "Wa ma hum bikharijina minan nar." Sekali-kali mereka tidak bisa keluar dari api neraka. Ulama berkata, "Fal a'mal allati arahum Allahu hasaratin 'alaihim hiya al-a'mal allati yaf'aluha ba'dhum 'ala ba'din fid dunya kanat li ghairillah." Amalan yang Allah tampakkan kepada mereka yang menjadi sesalan bagi mereka adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh sebagian mereka bagi sebagian yang lain di dunia yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, apa di antaranya? Di antaranya kata beliau, al-muwalatu was-suhbatu wal-mahabbatu li ghairillah. Loyal, wala bukan karena Allah. Persahabatan yang bukan karena Allah. Kemudian al-mahabbah li ghairillah, kecintaan yang bukan karena Allah. Fal khairu kulluhu fi an yu'bada Allahu wahdah. La yushraka bihi syai'a wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kebaikan, semua kebaikan terdapat pada beribadah kepada Allah saja. Dan Allah tidak dipersekutukan dengan apapun. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan apa yang Allah berikan pertolongannya kepada kita. Kemudian ulama berkata, Syekhul Islam berkata, ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة ومن غير أن يكون على ومن غير أن يكونهم يعقلون معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها. Artinya, oleh karena itu atau oleh karena ini, kau dapati banyak kaum, ya, mereka mencintai suatu kaum, membenci suatu kaum bukan karena Allah tetapi karena hawa nafsu mereka, dan mereka tidak mengetahui makna itu, juga tidak mengetahui dalilnya. Tetapi mereka loyal, cinta, memberikan kecintaan dan loyalnya mutlak begitu saja. Tidak ngerti, ya. Kemudian memberikan permusuhan juga demikian, ya. Tidak ada dasar dari penukilan yang sahih dari Nabi SAW dan Salaful Ummah. Ya, jadi mereka melakukan itu semua tidak mengetahui makna dan tidak mengetahui kelaziman serta tuntutannya. Kemudian beliau berkata, "Walaisa li ahadin an yunassiba lil ummati syakhsan yad'u ila tariqatihi wa yuwali wa yu'adi 'alayha atau wa yuwala wa yuwali wa yu'adi 'alayha ghayra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa yunassibu lahu wa la yunassiba lahum kalaman yuwali 'alayhi wa yu'adi ghayra kalamillahi wa rasulih." وما اجتمعت عليه الأمة بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه وجعلوا من خالف ذلك كافرا باعتقادهم أنه خالف القرآن فَمَنِ ابْتَدَعَ أَقْوَالًا لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ فِي الْقُرْآنِ وَجَعَلَ مَنْ خَالَفَهَا كَافِرًا كَانَ قَوْلُهُ شَرًّا مِنْ قَوْلِ الْخَوَارِجِ. Kemudian beliau rahimahullah berkata, tidak boleh bagi siapapun mengangkat seseorang yang mana seseorang ini menyeru kepada tariqahnya, ya. Kemudian berwala bara, cinta benci, ya, didasari dengan itu selain Nabi SAW. Tidak juga boleh bagi seseorang membuat sebuah perkataan, dia berloyal kemudian mengadakan permusuhan di atas perkataan tersebut, ya, bukan perkataan Allah dan Rasulnya. bukan didasari berkata Allah dan Rasulnya, juga ijma dari umat ini. Nah, ini merupakan perbuatan ahlul bidah, di mana mereka ya mengangkat seseorang atau membuat sebuah perkataan atau opini ya, yang dengannya mereka memecah belah umat, dan mereka mengadakan loyal dan permusuhan di atas hal itu. Kemudian beliau berkata, orang Khawarij ya mentakwilkan ayat-ayat Allah dari Al-Quran atas apa yang mereka yakini, dan menjadikan orang yang menyelisihi hal tersebut kafir ya, karena keyakinan mereka bahwa orang tersebut menyelisihi Al-Quran. Oleh karena itu, barang siapa yang membuat perkataan baru ya, yang tidak ada pokoknya, tidak ada asal dari Al-Quran, tidak ada dasar dari Al-Quranul Karim, kemudian menjadikan orang yang menyelisihi perkataan yang dia buat-buat itu ya, dia hukumi kafir, maka ini tentunya lebih buruk dari orang-orang atau perkataan kaum Khawarij. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang bisa kita bahas dalam pertemuan singkat ini. Mudah-mudahan manfaat, dan selebihnya saya serahkan kepada akhuna Ari. Nah. Naam Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami untuk menyimak apa yang telah Ustaz sampaikan. Semoga yang singkat ini dapat memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya Khawatir Islam, kami undang Anda ingin bertanya, silakan di 0218236543 via telepon. Untuk pesan singkat silakan mulai sekarang Anda kirimkan di 0819896543. Dan kami berharap bagi Anda yang ingin bertanya, tolong pertanyaannya disesuaikan dengan apa yang telah Ustaz sampaikan. Untuk pertama kami akan bacakan dari pesan singkat Ustaz. Mm-mm. Pertanyaan yang telah masuk. Ada orang yang berkata Ahlussunnah wal Jamaah itu berpedoman dengan Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', Al-Qiyasi, dan yang berpedoman pada dasar tersebut mengatakan bid'ah itu ada yang hasanah. Tolong jelaskan dari Abdullah di Wates Ustaz. Iya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Naam. Ahlus sunnah betul, ya. Seperti yang sudah kita bahas di awal dari pembahasan kitab ini, bahwa Ahlus sunnah mengatakan atau berpedoman Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam ilmu usul fikih sudah saya jelaskan juga, ya, bahwa dasar pengambilan Ahlus Sunnah Al-Quran, Sunnah dan Ijma, dan Ijma. Kemudian kias, ya. Nah, di sini ada dalil-dalil yang di sepakati oleh ulama, ada dalil yang diperselisihkan oleh ulama. Ya. Selebihnya itu dikembalikan kepada pembahasan kita yang sudah Anda bahas dalam masalah usul fikih. Adapun mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah, ini tidak tepat. Ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Ya. Apakah mereka membuat sekutu? Apakah mereka memiliki sekutu yang membuat syariat agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Ya. Artinya tidak boleh kita bikin aturan-aturan yang tidak dicontoh oleh Nabi, oleh syariat Islam dari Nabi Muhammad SAW. Allah pun berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Ya. Bahwa hari ini aku telah sempurnakan, kata Allah, agama kalian. Dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Ini jelas bahwa Allah habarkan Islam sudah sempurna. Bahkan orang Yahudi yang tahu turun ayat yang mulia ini, mereka iri kepada kaum muslimin dan berkata kepada Umar bin Khattab, seandainya ayat ini turun kepada kami orang Yahudi, ini saya harinya, hari turunnya ayat ini kami jadikan sebagai apa? Sebagai hari perayaan. Orang-orang Yahudi tahu Islam ini sempurna, tidak butuh tambahan, tidak butuh pengurangan. Ya, ini Islam. Oleh karena itu, Imam Malik rahimahullah berkata, ya, man ibtada'a fil islami bid'atan yarah hasanah, barang siapa yang membuat bid'ah di dalam Islam yang dia melihat bid'ah itu atau dia menganggap bid'ah itu hasanah, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Ini kata beliau, kata Imam Malik rahimahullahu taala. Karena apa? Karena Allah telah berfirman tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Dan Imam Malik berkata, yang di hari Nabi Muhammad bukan sebagai agama, maka di hari-hari selanjutnya bukan sebagai agama, tidak boleh dijadikan sebagai agama. Ya, nah ini. Dan Rasul kita sebelumnya sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ya, dia berkata, kullu bid'atin dhalala, setiap bid'ah itu sesat. Yaitu ini sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentunya jangan dicampur adukannya antara urusan agama dengan urusan dunia. Urusan agama, urusan agama kembalikan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Urusan dunia, ya, urusan dunia itu Rasulullah SAW pernah berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian, kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Dan sampai dicampur adukan semua dikatakan bid'ah, tidak semua dikatakan bid'ah. Ya, ada yang mengatakan ini radio TV ini, ya, semua dikatakan bid'ah. Tidak ada. Ini tuduhan yang berlebihan, yang tidak terbukti. Ya, tidak semua bid'ah. Coba, apa semua bid'ah? Tidak ada. Tidak ada. Ya, tetapi kalau dalam masalah agama yang tidak ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu masalah akidah atau masalah ibadah, baru bid'ah. Baru bid'ah. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad? Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Nah, itu. Ini Rasulullah SAW berkata, ya. Ada pun mengatakan semua dibid'ahkan, tidak benar. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Berikutnya masih kami bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, yang dimaksud benci karena Allah itu bagaimana maksudnya? Iya, bagus. Yang dimaksud benci karena Allah adalah kita membenci sesuatu yang tidak disukai sama Allah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala benci kepada kekafiran. Allah subhanahu wa ta'ala benci kepada kemaksiatan. Allah benci kepada kesyirikan. Allah benci kepada kemunafikan. Ya. Ini contoh. Kalau kita sudah membenci karena Allah, artinya mengikuti apa yang dibenci oleh Allah, maka kita memiliki tali iman yang kokoh, paling kuat. Dan itu. Ambil contoh misalkan, ya. Tauhid dicintai oleh Allah. Syirik dibenci sama Allah. Kan gitu? Ketika kita mencintai tauhid, mencintai kesyirikan dan orang-orang yang berada di atas kesyirikan, maksudnya mereka, maka ini benci dan cintanya karena Allah. Ya. Islam mengajarkan tauhid. Nanti di sana ada akhirat, ada surga dan neraka, kan gitu. Mengajarkan keimanan. Kemudian kita cinta sama keimanan dan benci kepada kekafiran. Ini yang dimaksud itu. Ya. Oleh karena itu dalam surat Al-Hujurat Allah habarkan tentang sifat orang-orang beriman, para sahabat, ya. Allah memberikan rasa cinta di hati orang-orang, yakni para sahabat kepada iman. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikum al-kufra wal fusuq wal 'isyan. Ya. Allah membuat hati kalian itu cinta dengan keimanan. Dan Allah hiasi itu. Dan Allah membuat kalian menjadi apa? Membenci kekafiran, kefasikan, ya, dan kemaksiatan. Nah itu. Ya. Dan ini yang harus kita perhatikan. Semua kekafiran dari berbagai macam bentuknya. Ya. Kesyirikan, kekafiran, kemudian keyakinan bahwa tidak ada Tuhan, ateis, komunis. Ya. Ini ketika seseorang benci kepada komunis, maka ini bagian daripada keimanan, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi barang siapa yang benci dan cintanya karena Allah, maka dia telah memiliki tali iman yang paling kokoh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami undang Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan. Kami angkat. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa ini, di mana? Ini dengan hamba Allah di Lampung. Silakan tanyaannya. Gunanya Pak Ustaz. Ya. Ini apa hukum arisan gitu? Terus misalkan dapat arisan setiap bulannya 210 orang. Nah, tapi nanti misalkan kalau dapat dipotong 100 ribu, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Pertanyaan yang sesuai tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kepada ibu ya, Ustaz, ya, betul. Karena pertanyaan dari ibu tadi tidak berkesesuaian dengan tema atau pembahasan kita kesempatan pagi hari ini. Iya. Maka akan kami pending dan ibu bisa coba kembali bertanya di kesempatan yang lainnya bersama Ustaz yang berkompeten dalam hal ini. Untuk berikutnya kami undang kembali di 0218236543. Silakan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Junaidi Masari. Ya, Pak Junaidi, silakan pertanyaannya. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Amin. Iya, ini Ustaz. Saya dengar ada seorang Ustaz dia berkata, kalau mau jadi salaf jangan nonton titik ranja gitu, Bu. Ada salaf yang salah gitu, Bu. Dan pasti anak kita gitu, boleh. Jadi saya kalau dengar kita gila-gila apa titik ranja, radio ranja, jadi saya benci banget gitu, Bu. Tapi yang bentinya terakhir karena Allah juga gitu, Bu. Ya, itu aja saja, syukur. Mas Ari, syukur. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi benci sama TV Roja gitu, iya, ya. Iya, kalau lihat di acara ini. Apakah itu benci karena Allah atau tidak? Iya, iya, iya. Ayo, Masya Allah. Iya, iya. Alhamdulillah. Jadi, apa yang dikatakan oleh Ustadz tersebut, ya, tentunya tidak benar, tidak benar kalau mengatakan bahwa roja atau radio roja ini misalkan ahlul bid'ah misalkan, ya, sehingga tidak boleh melihat TV dan radionya, ya. Bisa balik bertanya, coba lihat apa kesesatannya. Biasanya buktikan apa kesesatannya. Buktikan kesesatannya, ya. Kemudian kalau misalkan radio atau TV Roja atau yang memberikan kajiannya itu menyimpang, ya, maka langkah baiknya seorang Muslim dengan cara yang hikmah, ya, dengan cara yang baik, ngasih menegur, ya, karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Betul. Manusia tidak sempurna, ya, tidak akan lepas dari kesalahan. Kalau ada kesalahan, alangkah baiknya dikasih tahu, Ustaz, tadi Ustaz menyebutkan dan ini salah, yang benar seperti ini. Saya yakin diterima, karena kita semua ingin menjadi orang-orang yang lebih baik, artinya menjadi membawa kebaikan, menyebarkan kebaikan. Kita ajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Adapun misalkan menjumpai saudara kita, kemudian ketika kita lihat salah ngomong atau salah berbuat, kemudian kita jauhi, kemudian kita celah, ya, kemudian kita beberkan aibnya, ini tidak benar, ya. Dan juga yang dia sangkakan belum tentu benar. Ini, ya. Jadi tentunya pada bapak yang tadi bertanya dan masukan, ya, terima kasih atas masukannya dan maksudnya pertanyaannya. Dan dibalikkan saja pertanyaannya kepada mereka, apa alasannya seperti itu, ya, mengatakan demikian, contohnya apa dan seterusnya. Jangan sampai dengan zon-zon, ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan zon, yakni dengan sangka-sangka, ya. Zon itu akdzabul hadis, ya. Zon, prasangka itu seburuk-buruk perkataan, yakni ini yang apa namanya wajib kita perhatikan, ya. Kemudian sebagian kita juga menuduh Radio Roja ini murjiah misalkan, dengan diambil dari kata roja, ya, ya, ini tidak benar. Ini pakai ilmu cok kali gak cok cocok, kan gitu, dicocok cocokkan. Padahal roja itu R O D J A, roja. Itu singkatan radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kalau ditulis pakai bahasa Arab R dal rod ja, itu yang tepatnya begitu. Tapi kalau misalkan roja tanpa d, ya, enggak usah pakai d kalau gitu, roja. Nah, orang-orang yang terkena syubhat takfiri, ya, itu menyerang radio ini dengan mengatakan ini murjiah, kan dari kata roja, nah, gitu kan, murjiah. Padahal ustadz-ustadz dan yang nyampaikan di sini menerangkan tentang bahayanya murjiah, ya, murjiah itu bahaya, akidahnya sesat, menyimpang, kan gitu. Loh, orang yang menjelaskan tentang penjelasan bahaya murjiah kok dibilang murjiah, gimana ceritanya? Kan gitu. Nah, ini. Terkadang yang menuduh juga enggak ngerti tentang apa yang dia tuduhkan. Ya. Sama seperti sebagian orang yang nuduh tentang sebagian pengajian atau sebagian ustaz, misalkan Wahabi. Yang nuduh enggak ngerti, yang dituduh enggak ngerti. Nah, ini. Oleh karena itu, ya, kita harus hati-hati dalam menuduh dan bersikap. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Anda sarankan, mari kita terus belajar, menuntut ilmu, belajar agama yang benar, ya, menuntut ilmu, belajar baca, kemudian kita baca Al-Quran, ya, baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baca kitab-kitab ulama, dan kita pun terus, ya, berada di atas al-haq. Nah, dan pembahasan tentang bid'ah, kemudian sikap ahlul bid'ah dan seterusnya, itu bisa lihat di kitab yang bagus yang oleh Syekh Ibrahim Ruhaili, Mauqif Ahlussunnah wal Jamaah min Ahlil Ahwa wal Bid'ah, ya. Jadi sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap orang-orang pengikut hawa nafsu dan ahlul bid'ah. Tayyib, akhi. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Masih ada waktu Ustaz ya? Satu lagi ya. Tayyib, kami angkat satu telepon terakhir. Anda berikan kesempatan untuk Anda semuanya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Pak Eko dari Palu, Sulawesi Tengah. Silakan Eko. Nah. Ya Ustaz, saya ada subhat baru ini, Masya Allah. Kenapa itu Pak? Katanya roja itu, roja itu seperti lambangnya Yahudi. Oh iya, lambang mata gitu, dajjal ya Pak ya juga. Dengan itu, dengan apa namanya, huruf R-nya itu menyerupai pohon apa tuh Ustaz yang Israel sekarang orang Yahudi yang sementara tanam itu? Gorkod. Ya, pohon Gorkod. Namanya A. Namanya orang Yahudi itu. Itu terus yang dinisbatkan terus. Kami di sini, Masya Allah. Kenal dakwah, kenal sunnah ini. Dinisbatkan terus dengan yang seperti itu. Wahabilah. Iya. Macam-macam seperti itu. Katanya roja itu Yahudi, bentukannya Yahudi gitu. Iya. Saya bilang, saya pernah menemukan seperti itu. Kadang saya berdebat. Justru kami, saya bilang, di sana itu kalau Allah, kalau Rasul, saya bilang. Barakallahu fiik. Iya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Iya, ini tuduhan baru ya. Iya. Masya Allah. Iya. Iya betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, ya, itu baru tuh muncul, ya, muncul perlawanan dari umat. Tapi ketika Nabi tidak berdakwah, diam, ya. Itu disanjung-sanjung. Iya. Ya. Puji-puji. Dipuji-puji. Ya, ketika Nabi awal-awal dan ketika baru lahir sampai belum dakwah, itu akhlaknya Masya Allah disanjung-sanjung, dipuji-puji sebagai Al-Amin. Al-Amin. Sebagai Al-Amin, yani orang yang terpercaya. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, muncul fitnah, tuduhan-tuduhan. Ini merupakan sunnah dakwah. Dakwah ini tidak, jangan dibayangkan ketika kita menjelaskan al-haq di tengah-tengah manusia, kemudian kita dikalungkan dengan kalung bunga, kita buli dengan bunga, tidak. Ya, yeah. Karena ketika menyampaikan al-haq kebenaran, mesti menyinggung, menyinggung orang yang berada dalam kebatilan, yang senang, ya. Yeah. Nanti kebatilannya enggak laku. Bagaimana caranya untuk menghambat dakwah ini? Cara yang terbaik adalah disikat dulu orangnya, dituduh corongnya, begitu, ya, supaya manusia menjauh. Nabi SAW dituduh macam-macam, gila, pemecah belah umat, dan seterusnya. Misal antara laki-laki, antara suami sama istri, anak sama bapak, dan seterusnya dengan keluarganya, itu tuduh macam-macam Nabi Muhammad SAW. Tukang sihir lah, nah, itu. Nah, para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin memurnikan ajaran Islam, ya, menyampaikan qaul Allah, menyampaikan apa yang keluar dari lisan-lisan Nabi yang mulia Alaihi Wasallam, ya, membersihkan dari kesyirikan, ya, memurnikan tauhid, kemudian menyampaikan sunnah, ya, memberikan contoh akhlak yang mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kena bagiannya. Ya. Ya, kena bagiannya. Begitu macam-macam. Ya. Dan tuduhan roja, ini tuduhan baru juga saya dengar nih. Yahudi, ya, lambang Yahudi, la haula wala quwata illa billah. Bisa jadi yang nuduh Yahudi, lambang Yahudi juga ini dari Yahudi juga. Bisa. Ya. Sekarang saya tanya, itu yang nuduh lambang R itu pohon apa namanya, pohon Yahudi, saya tanya dari mana tuduhan itu, ya, apakah sudah bertanya kepada yang diroja, apakah tahu ketika nulisnya, apakah sudah membongkar hati dari ikhwan yang nulis R seperti itu, ya, nggak ada sama sekali. Kemudian ada lagi tuduhan seperti tuduhannya apa tuh, yang dewa apa namanya, yang mata satu, apa namanya, Illuminati, iya, ya begitulah saya nggak ngerti. Biasanya orang-orang yang ngerti itu yang justru dicurigai, itu nggak paham kita Illuminati atau dewa satu, mata satu, ya, setiap yang bentuknya segitiga dicurigai. Betul. sampai pustaka Imam Syafi'i itu, betul, kan ya, lambangnya itu begitu, mata satu, wah berarti ini itu kan gitu. Padahal kalau yang segitiga, rumah-rumah kita semua segitiga. Betul. Kita rumah segitiga. Apakah orang tua kita, kita juga masuk nanti kita menunggu dewa itu? Enggak. Kan gitu. Makanan kita segitiga. Kan gitu. Koci kan segitiga tuh. Semua makanan, jenis makanan. Ya, buku. Buku kalau diginikan segitiga ini buku. Kan gitu. Pulpen. Pulpen saya lihat. Menjoroknya segitiga. Ini mata satu ini. Ya kan? Ini namanya ilmu cok kali gacok cocok. Dicocok-cocokkan dalam rangka apa? Untuk membuat orang lari dari al-haq. Membuat orang lari dari kebenaran. Ah gitu. Dicari mana nih oh, supaya ini. Ah, tentunya bagi yang dituduh sabar. Dan harus yakin bahwa itu semua bisa mengurangi dosa. Bisa mengurangi dosa. Ya. Bisa mengurangi dosa, ya, semua musibah yang menimpa itu bisa mengurangi dosa. Ya, Allah tambah cahaya, sayang tambah cinta dan seterusnya. Adapun orang yang menuduhnya, menuduh Yahudi, ya, pertama diingatkan bahwa tuduhan itu tidak benar. Yang kedua, kalau tidak berhenti, ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya SAW, orang yang berkata sesuatu yang tidak dikatakan oleh orang tersebut atau orang tidak melakukannya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dinamai radghatul khabal. Ya, radghatul khabal sampai dia keluar dari atau mencabut tuduhannya itu. Nah, kemudian hendaknya orang yang menuduh seseorang atau menuduh kelompok atau menuduh radio atau TV, hendaknya dia takut sama Allah. Kenapa? Karena dia mendapatkan dosa. Ya, mendapatkan dosanya. Kemudian kalau dosanya diikuti, kesesatannya diikuti, diikuti sama orang dan orang-orang, dia meninggal, dosanya ngalir terus. Terus sesatnya. Iya, numpuk-numpuk. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan contoh baik, dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala yang mengikutinya sampai hari kiamat. Sebaliknya kata Rasul, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberi contoh-contoh yang buruk, ya, dia mendapatkan dosanya dan dosa orang mengikutinya sampai hari kiamat. Ya, terus. Nah, ketika seseorang menuduh, mengatakan sesat, mengajarkan kesesatan, berfatwa dengan kesesatan, selain dia berdosa, dan orang-orang juga nanti yang menyebarkannya berdosa, dosa mereka juga ngalir kepada dia. Ya, kayak itu. Jadi kita ingatkan saja. Dan tentunya tuduhan-tuduhan itu insyaallah ta'ala tidak memudaratkan kecuali kepada yang menuduhnya. Ya. Adapun kepada yang dituduh, ya, maka semakin baik, semakin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus sebagai iklan gratis. Iya. Ya. Sekaligus sebagai apa? Iklan gratis. Semakin orang kenal sunnah, semakin orang cinta sunnah. Alhamdulillah. Berapa banyak ya orang dituduh macam-macam, ketika orang penasaran, ya, wah, ada kan sebagian orang bilang ini, hati-hati sama radio roja, televisi roja, hati-hati sama fulan, hati-hati sama masjid, misalkan yang sekarang jeram ini Masjid Imam Ahmad, ya, ya. Itu justru orang semakin penasaran. Apa sih sebenarnya? Apa sih isinya dan seterusnya dipelajari, akhirnya subhanallah iklan gratis. Akhirnya banyak orang yang kenal sunnah, banyak orang yang paham sunnah, banyak orang kembali kepada sunnah dan seterusnya. Alhamdulillah. Dan kita ucapkan terima kasih atas iklan gratisnya. Ya, nah, itu. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Ya. Dan yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Yang salah datang dari saya dan dari syaitan. Dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk hadir bersama kami di kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini, menyampaikan materi yang bermanfaat dan dengan sabar menjawab satu demi satu pertanyaan yang telah masuk. Semoga Allah senantiasa menimpakan kesehatan dan keberkahan atas ilmunya Ustaz ya. Dan ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, suraraku siman sakidah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kami menghadirkan program acara ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di program acara kajian ilmu yang berikutnya. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.